agar dirimu selamat dan tidak tercela. Dua remaja bercinta, nampaklah amat mesranya. Kemana pergi bersama-sama, bagaikan bunga dan tangkainya. Tapi ingatlah, hai dara muda, itulah belum menjadi milikmu, ataupun belum menjadi.